Pertanyaan berikutnya, kenapa Ustaz tidak menghadiri daurah Syekh? Padahal daurah, padahal dapat menjadi lahan islah. Jawabannya, panitia daurah Syekh yang di Bantul itu ada perbedaan pendapat antara pro dan kontra. Sebagian menganggap sebaiknya kita undang Syekh Muhammad Thalib. Sebagian mengatakan jangan. Seru sekali perbedaan mereka itu sampai banting-bantingan pintu. Jadi saya melihat ini adalah tanda atau isyarat bahwa ini bukan majelis islah dan tidak pantas saya menambah keruh suasana. Ya lebih baik saya tidak hadir. Saya tidak hadir di Bantul, tapi saya bisa datang ke rumahnya Syekh Thalib, Syekh Obed al-Jabiri di rumahnya di Madinah. Karena juga saya bisa datang kepada rumahnya para masyayikh yang lainnya. Ya alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Ya.